bu ana tengah latar. Ana arek wedok ayu ngecir bare aku sebab eruh rupaku kaya Raden Bentar. Ngono iku apa jare sing ngarani mangan kacang ana peteng-peteng nek baseman irunge meteng. Irung wedok, irung kucing ana apa-apa diabus. Yeah. foto bangunan wis ketok rupane senajan omah gedhong kabeh wis duwe gak ketinggalan paring desa liyane ancen pamong kene dulur pamonge kian uga bisa nuruti karepe rakyat nek ana persoalan ayo musyawarah mupakat perlu kanggo ngemban penderitaan rakyat masyarakat kene dur pancene ngerti senajan pekarangan sing ciut kabeh wis ditandhuri perlu ningkatno asile bumi kanggo ninggali anak putu singkari tenagan pemudane akeh gak karuan wong nek nonton kabeh sopan sopan uga gak gelem ganggu parek keamanane liyan sebab aku weruh kabeh teko pendidikan senajan areke wedok rupane ayu-ayu kulite kuning ketoke makaroso nek ditakoni arek lanang mesti jawabane saru bareng ana peteng-petengan mas rabinaku ayo cak lagu ha ha. podo teh kula ditutuk sotil. Aku kula lak terus bingung tak.